petaka apapun yang terjadi, dia akan selamat. Lihat doanya di halaman 240. Zikir pelindung dari bahaya dukhon. Ada zikir khusus ketika dukhon terjadi, apakah zikir yang mesti Bapak baca? Dua halaman saja, halaman 288 dan halaman 294. Kemudian tiga langkah agar selamat dari perubahan bentuk atau perubahan muka, al-mashu. Lihat halaman 302, halaman 306. Bapak, Bapak kan enggak punya waktu banyak membaca. Makanya ketika saya ringkas halaman-halaman ini yang terpenting, jangan beralasan saya enggak punya waktu lagi. Itu namanya Bapak terlalu. Saya sudah tunjukkan halaman-halaman penting saja. Dan jangan katakan enggak punya waktu lagi, Pak. Jangan, Pak. Ini untuk keselamatan Bapak, untuk keselamatan Ibu. Saya enggak punya kitab, Ustaz. Pinjam sama teman yang punya kopi. Saya enggak punya duit, Pak Ustaz. Udah tulis. Miskin amat sampai itu aja enggak bisa ngopi. Tulis. Baik kaum muslimin, selanjutnya. Halaman-halaman kitab yang wajib ditelaah dan ditadaburi. Tolong difoto saja ini. Foto saja, nanti dibagi pada yang lain. Bab 1, bab 2, bab 3. Saya pilihkan saja halaman-halaman yang paling penting. Ya. Sudah? Lanjut. Berikut ini khusus bab yang kelima, wajib baca semua. Fokuskan membaca pada judul Fitnah Duhaima, halaman 163. Karena kata Nabi, orang yang selamat dari fitnah Duhaima, maka dia pasti selamat ketika Dajjal keluar. Orang yang tidak selamat dari fitnah Duhaima, dia tidak akan selamat ketika Dajjal keluar. Sekarang apakah itu fitnah Duhaima? Silakan lihat. Khalas. Cukup. Bapak Ibu yang kami muliakan, waktu kita habis. Saya mengajak Bapak Ibu kembali membuktikan iman dan amalnya pada sekarang. Bapak Ibu bersedia tidak? Bapak Ibu bersedia tidak? Sekarang saya menghimbau. Saya menghimbau. Azikra dan pesantren saya sedang merintis membuat dan mempersiapkan tempat mencetak calon-calon ulama dan warasatul anbiya. Kami sedang merintis, kami memerlukan dana yang tidak sedikit. Kaum muslimin, buktikan imannya, persiapan amal solehnya, berinfaklah hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bergabunglah dengan kami. Silakan nanti dilihat di website kita zulkiflima.com. Bagaimana pembangunan yang sudah kita siapkan, kita rencanakan, insyaallah Bapak Ibu bisa bergabung di sana. Bapak Ibu bisa menabung sebanyak-banyaknya, beramal solehlah. Insyaallah panitia akan bergerak mengumpulkan infak, sedekah dan wakaf Bapak Ibu. Salurkan. Ini masih nomor rekening pribadi, tetapi sudah diwakafkan untuk pesantren. Di proposal sudah nama pesantren langsung. Maka tidak masalah, Bapak Ibu yang kami muliakan, nomor HP saya Bapak bisa kontak di nomor berikut. 08 12 660 11 33 1. Di sini ada WhatsApp. Tolong dihubungi saya, ada apa-apa termasuk diskusi dan tanya jawab akhir zaman, silakan. Tapi jangan tanyakan saya masalah fikih, saya tidak akan melayani. Fikih biarkan serahkan pada ulama-ulama yang ahli fikih, tapi tentang akhir zaman, tentang tafsir dan tentang akidah, insyaallah saya akan layani Bapak Ibu. Berinfaklah untuk pembangunan ini. Ini adalah perintisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bapak dengan infak Bapak. Semoga Allah lindungi iman dan masa depan Bapak Ibu dengan sedekah yang dikeluarkan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, silakan kalau ada panitia yang mampu berjalan, itu adalah tabungan Bapak, bukan tabungan untuk siapa-siapa. Menabunglah dengan sebenar-benarnya. Ingin mengirimkan ke nomor rekening, tafadhol. SMS saya ketika itu, maka ini akan kita umumkan secara transparan di zulkiflima.com. Setiap perkembangan akan kita umumkan selalu. Kaum muslimin, tempat pesantren kita adalah di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Nama pesantrennya Madrasah Tahfizul Quran, Madrasah Mulazamah Ulum Islamiyah. Dia adalah tipe madrasah gaya salaf dulu. Belajar secara sistematis, secara fokus sampai tuntas. Kaum muslimin, saya akan mengajak berdoa. Jadi jangan pergi dulu. Kita akan tutup dengan meminta rahmat Allah turun sebanyak-banyaknya. Jangan pulang dulu. Kita akan berdoa kepada Allah. Mau Sepakat? Jika sepakat, sabar sebentar. Rumah tidak akan lari. Insya Allah pertemuan kita belum tentu akan terulang. Tapi berikutnya amanah dari saya adalah, tolong Bapak Ibu semua, setelah dengarkan ini, sampaikan pada yang lain. Agar seluruhnya terjaga, agar seluruhnya siap siaga, agar seluruhnya mempersiapkan sebanyak-banyaknya amal. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا رحمن يا رحيم, telah engkau perlihatkan kepada kami tanda-tanda akhir zaman yang nyata. Telah kami tonton, telah kami dengarkan, dan sedang kami jalani bisyarah-bisyarah Rasulmu yang mulia. Ya Rabbal Alamin, kami dikejutkan dengan keterpaksaan wajib menerima kenyataan bahwa ternyata kamilah generasi yang hidup di akhir zaman. Kamilah yang menghadapi hari-hari berat yang dijanjikan. Kamilah yang akan berjumpa dengan Dajjal yang terlaknat. Sementara iman kami lemah, persiapan amal kami belum seberapa, dan dosa-dosa kami sangat banyak. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rabbal Alamin, kami tidak tahu apa yang harus kami buat dalam waktu dekat dan cepat. Sementara waktu saling berlomba dan berpacu memburu kami, kesempatan kami tinggal tersisa sedikit. Sementara hati kami masih lalai, jiwa kami masih hambar dengan agama, hati kami belum begitu tunduk sepenuhnya kepada Al-Quran dan Sunnah, dosa-dosa kami mengotori catatan amal kami di masa lalu. Ya Rab, Ya Rab, kedua mata ini masih suka berzina, kedua mulut, mulut kami, kedua telinga kami, Ya Rabbal Alamin, masih mengumpulkan banyak dosa. Otak kami masih tamak dengan dunia, nafsu kami masih rakus dengan dunia, hati kami masih ambisi dengan dunia. Ya Rabbal Alamin, sementara kami akan menghadapi hari-hari yang penuh dengan fitnah dan petaka, Sungguh jika engkau tidak kuatkan iman kami, sungguh jika engkau tidak kuatkan iman kami, sungguh ya Rab, jika engkau tidak kuatkan iman kami, jika engkau tidak tumbuhkan rasa cinta kepadamu sedalam-dalamnya cinta di hati kami, pasti kami akan termasuk di antara yang sesat di akhir zaman. Murtad ketika petaka dan musibah itu susul menyusul datangnya. Tindih bertindih dan iman kami tidak siap. Mental dan jiwa kami tidak siap. Wahai Rabbul Alamin, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, thabbit qulubana ala ta'atik, thabbit qulubana ala al-iman bik ya rabbal izzati wal jabarut. Ya Allah, kuatkan hati kami di atas iman, kuatkan jiwa kami di atas ketaatan, kuatkanlah ya Rabbi ruh dan jabatin kami, badan kami tundukkanlah untuk agamamu ya rabbal alamin. Ya Allah, tumbuhkan rasa benci di dada kami kepada maksiat dan dosa. Tumbuhkan rasa benci di dada kami terhadap maksiat-maksiat dan dosa. Tumbuhkanlah rasa benci di dada kami terhadap maksiat dan dosa, seperti engkau tumbuhkan rasa benci kami menjadi ahli neraka ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami di antara hamba-hambamu yang berakhir dengan su'ul khatimah. Kami mohon kepadamu, berilah kami rezeki husnul khatimah. Syahidkan akhir hayat kami ya Allah. Syahidkan akhir hayat kami ya Allah. Syahidkan akhir hayat kami ya Allah. Wafatkan kami sementara engkau sudah ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Wafatkan kami sementara engkau tersenyum kepada kami ya Rabbal Alamin. Wafatkan kami ya Allah sementara nama kami sudah engkau hapuskan di antara para calon penghuni neraka-Mu. Amin, amin ya Rabb. Kami berlindung kepada-Mu dari neraka jahanam. Kami berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, fitnah kubur dan fitnah Masih Dajjal. Kami berlindung daripada kepada-Mu ya Allah dari su'ul khatimah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Sisa umur yang ada, yang mungkin tidak lama lagi dapat kami nikmati, bakarlah semangat kami untuk memanfaatkan sisa umur ini di atas jalan ketakwaan kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami semakin santun kepada istri-istri kami dan semakin sayang kepada anak-anak kami, semakin suka bermajlis dalam majlis-majlis ilmu. Jadikanlah kami ya Rabb semakin taat dan patuh kepada suami-suami kami, semakin menghormati dan memuliakan pasangan hidup kami. Jadikanlah kami ya Rabbi semakin mencintai pemimpin-pemimpin kami, ulama-ulama kami, da'i-da'i kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah umat Islam dari perpecahan dan permusuhan. Satukanlah umat Islam antar sesama ahlus sunnah wal jamaah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami rezeki dari rezeki yang halal, rezeki yang lapang. Bebaskan kami dari hutang piutang dan riba ya Allah. Bebaskanlah kami dari hutang piutang dan riba ya Rab. Bebaskanlah kami dari belitan hutang piutang dan riba ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, sembuhkanlah yang sakit di antara kami ya Allah. Lunakkanlah hati yang kasar di antara kami ya Allah. Jadikanlah kami di antara hamba-hambamu yang punya prinsip sami'na wa ata'na, ikhlas karena wajahmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya waliyal mu'minin, ya waliyal mustad'afin, ya waliyal mutahadin. Tolonglah saudara-saudara kami di Syria ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di negeri Syam ya Rab. Tolonglah saudara-saudara kami yang dizalimi, ditindas. Ya Allah, satukanlah barisan para mujahidin ya Rab. Satukanlah hati mereka ya Rab. Turunkanlah bala tentara-Mu dari para malaikat-malaikat yang tak terkalahkan ya Allah. Azablah musuh-musuh-Mu yang menyiksa umat Islam dan kaum muslimin di negeri Syam dan di belahan bumi-Mu yang manapun ya Allah, yang menindas Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, Engkau Rabb kami, kami hamba-Mu, kami milik-Mu. Kami berserah diri kepada-Mu, kami bertawakal kepada-Mu, kami berserah diri kepada-Mu, jiwa raga kami milik-Mu. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Sadarkanlah umat Islam ini sebanyak-banyaknya, sebaik-baik kesadaran. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin.